sikap, sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita. Dan tiada sejalan dengan budaya bangsa. Nilai-nilai yang tiada sejalan dengan ruh ketuhanan, dan yang bisa menghancurkan akhlak dan keimanan. Kepribadian kita, dan yang tiada sejalan dengan budaya bangsa. Dengan budaya.